warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Insan TV dan juga para pendengar radio Telaga Dakwah di Birin Aceh serta seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita dengan rahmat-Nya serta taufik-Nya, sehingga mudah-mudahan di pertemuan kita kali ini kita bisa mengambil beberapa faedah dari apa yang insyaallah taala kita akan bahas di pagi hari ini. Kaum muslimin yang berbahagia, di kesempatan yang lalu kita telah membahas di antara tanda-tanda kiamat yang kubra, tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu seputar kemunculan Dajjal. Dan setelah itu kita akan bahas di pagi hari ini, yaitu tentang turunnya Isa alaihissalam. Namun pada pertemuan yang lalu ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita sedikit untuk menyinggung kembali, yaitu tentang keberadaan Ibnu Sayyad di masa Rasulullah SAW, di mana sudah saya sampaikan bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sosok Ibnu Sayyad ini. Di antara mereka, para ulama, ada yang memang menegaskan di situ bahwa bisa jadi Ibnu Sayyad inilah yang nanti akan muncul sebagai Dajjal. Ya, mereka membawakan beberapa adillah, beberapa dalil tentang hal itu. Namun dari seluruh riwayat yang ada, apabila kita kumpulkan, maka kita bisa mendapatkan penjelasan. Dan di antara para ulama, mereka memaparkan tentang bahwa sosok Ibnu Sayyid itu di awal-awalnya dengan apa yang dia ketahui dari sepertinya adalah perkara-perkara yang gaib, maka itu dimungkinkan dia adalah seorang ya dukun ataupun yang semisalnya. Namun kemudian sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa kemudian di akhirnya dia bertobat dan kemudian menampakkan keislaman. Dan itu yang dirojihkan ya oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dan juga Ibnu Rajab rahimahullah. Dan demikian yang istilahnya di situ saya sampaikan bahwa itu adalah merupakan pendapat yang rajih yang paling kuat, wallahu taala a'lam. Kemudian berkenaan dengan pembahasan kita di pagi hari ini yaitu tentang turunnya Isa alaihissalam, yang ini merupakan rentetan dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, di mana turunnya Isa alaihissalam ini yang akan terjadi setelah kemunculan Dajjal, itu merupakan juga salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Dan nanti kita akan sampaikan beberapa dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti akan menjelaskan tentang turunnya Isa alaihissalam ini, di mana turunnya Isa alaihissalam akan melakukan banyak hal, diantaranya membunuh Dajjal, menghancurkan salib-salib, dan akan menghukumi manusia dengan adil, di mana beliau memutuskan hukum dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana nanti atau di mana tempat beliau akan turun dan berapa lama beliau tinggal di atas muka bumi, dan bagaimana nanti beliau wafat dan dimakamkan atau dikuburkan oleh kaum muslimin. Maka pembicaraan kita yang pertama, kita akan paparkan terlebih dahulu beberapa dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Adapun dari Al-Quranul Karim, maka dalam sebuah ya penggalan ayat di surat Az-Zukhruf ayat 61, di sana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Begitu bunyi daripada penggalan ayat ini, dan maknanya di situ, dan sesungguhnya dia, di mana kata dia di situ kata ganti ini kembalinya kepada Isa alaihissalam, benar-benar adalah tanda akan dekatnya hari kiamat. Dan kata ilmun dalam ayat ini itu bermakna tanda, alamat. Sebagaimana datang dalam sebuah qiraat yang lain yang dibaca dengan wa innahu la'alamun lis-sa'ah. Dan alam yakni bermakna alamah. Sesungguhnya dia yaitu Isa alaihissalam adalah benar-benar sebuah tanda bagi datangnya atau dekatnya hari kiamat. Hal ini ya tentu tidaklah tidaklah diragukan ya, sebab pertama bahwa penggalan ayat ini berada dalam alur pembicaraan tentang Isa alaihissalam. Dari ayat-ayat sebelumnya sampai dengan ayat-ayat yang setelahnya di dalam surat Az-Zukhruf berbicara tentang Isa alaihissalam. Maka kita tidak bisa menafikan ya akan kebenaran makna bahwa yang dimaksud dengan wa innahu la'ilmun lis-sa'ah yaitu bahwasanya dia yaitu Isa alaihissalam adalah benar-benar sebagai tanda bagi dekatnya hari kiamat. Dan itu dikuatkan dengan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat tadi, penggalan ayat tersebut wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, beliau mengatakan khuruju huwa khuruju Isa bin Maryam alaihissalam qabla yaumil qiyamah, yaitu yang dimaksud adalah keluarnya ataupun kemunculan Isa ibnu Maryam alaihissalam sebelum hari kiamat. Dan riwayat ini disahihkan sanadnya oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahallahu taala, dan di samping itu juga dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan beliau menyatakan bahwa hadis ini sahih sanadnya ya, walaupun Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis asar dari tafsir Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini, dan disepakati tentang kesahihannya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Dan makna ini yang sebagaimana diriwayatkan ya tadi tafsirnya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itulah yang juga dimaknai oleh sejumlah imam-imam ahli tafsir yang lainnya. Dan ini juga adalah merupakan yang dipilih ya pendapatnya oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dan juga Al-Imam At-Tabari rahimahumallahu taala. Kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad ayat keempat. Di situ ada penggalan dari ayat ini di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqabi hatta idza askhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannam ba'du wa imma fidaa hatta tad'al harbu awzaruha fa idza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab, apabila kalian menjumpai orang-orang kafir ya di dalam medan peperangan, maka penggalah leher-leher mereka sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, hatta idza askhantumuhum fashuddul wathaq, maka tawanlah mereka itu, maka tawanlah mereka. Dan setelah itu fa imma mannan ba'du wa imma fida, setelah itu Ya, terserah kalian, mau kalian bebaskan mereka ataukah kalian mengambil atau menerima tebusan dari mereka. Hatta tadu al-harbu awzaruha, sampai ya peperangan berhenti. Sampai peperangan berhenti. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah ketika kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang musyrikin, ya, dengan memerangi mereka, ya, berhasil membunuh mereka dan kemudian menawan mereka, sampai di situ nanti hatta yadkhula ahlul milali kulliha fil Islam, sampai nanti semua para penganut-penganut agama-agama yang lain selain Islam, mereka akan masuk ke dalam Islam. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga agama ini ya seluruhnya adalah milik Allah. Dan setelah itu fala yakunu ba'dahu jihadun wala qital, tidak akan ada lagi setelah itu jihad dan qital. Wa dhalika 'inda nuzuli Isa ibn Maryam alaihi salam. Ya, dan itu terjadi, ya, keadaan seperti itu, ya, akan terjadi ketika turunnya Isa ibn Maryam alaihi salam. Ini adalah ya penafsiran yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahallahu taala tentang ayat tadi. Ayat yang berikutnya yaitu yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 159. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim shahida. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih, dan tidak ada satupun dari ahlil kitab, ya, nanti mereka, ya, ya, pada apa namanya, pada saat Isa alaihissalam itu turun, sebagaimana nanti kita akan dapatkan penjelasannya, ya, tidak ada satupun dari Alkitab melainkan mereka benar-benar akan beriman kepadanya sebelum, ya, wafatnya Isa alaihissalam. Dan pada hari kiamat nanti Isa alaihissalam akan menjadi saksi atas mereka semua. Banyak para mufassir yang menjelaskan bahwa kata ganti atau dhamir yang terdapat di dalam ayat ini, ya, melainkan akan beriman kepadanya sebelum matinya. Maka di situ kata ganti ini, ya, diterangkan oleh para ahli tafsir yang dimaksud adalah Isa alaihissalam. Jadi maksudnya adalah bahwa mereka, orang-orang ahli kitab itu, nanti, ya, pada saat turunnya Isa alaihissalam, mereka pasti akan beriman, ya, kepada Isa alaihissalam, ya, dan sebelum, ya, Isa alaihissalam itu wafat. Dan itu ditegaskan, ya, diantaranya oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, ketika beliau meriwayatkan dari Abu Malik rahimahullah yang menafsirkan firman Allah taala wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih, kata beliau, kata Abu Malik rahimahullah, dzalika 'inda nuzuli Isa ibn Maryam alaihi salam la yabqa ahadun min ahli kitabi illa la yu'minu bihi. Ya, hal itu terjadi ketika turunnya Isa alaihi salam. Tidak ada seorang pun, ya, tidak tersisa satu orang pun dari ahli kitab kecuali dia akan beriman kepadanya, kecuali dia akan beriman kepadanya. Dan kemudian ditegaskan, ya, oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa tidak diragukan lagi bahwa ini adalah, ya, pendapat yang sahih. Karena masalahnya di situ bahwa ayat ini, ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa ayat yang dimaksud tadi yang sudah kita bacakan itu berada pada alur ayat-ayat yang berbicara tentang pertama di situ diawali dengan kebatilan, ya, kebatilan apa yang didakwakan oleh orang-orang Yahudi, apa yang diklaim oleh orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam dan telah menyalib Isa alaihissalam. Yang ternyata kemudian hal itu diterima oleh, ya, kalangan Nasrani yang jahil tentang hal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah itu kan menafikan, ya. Allah Subhanahu wa taala membantah, ya, bahwasanya mereka tidaklah membunuh dan mereka tidak pula menyalib Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan bahwa yang dibunuh atau disalib oleh mereka adalah orang yang diserupakan, ya, yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isa alaihissalam, sehingga mereka mengira yang mereka bunuh, yang mereka salib itu adalah Isa alaihissalam. Lalu Allah menegaskan bahwa Isa alaihissalam itu barrafa'ahu Allahu ilaih, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya kepadanya. Adapun, ya, makna ayat yang lain yang di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Isa alaihissalam bahwa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sesungguhnya aku mewafatkan, ya, engkau dan mengangkatnya dan mengangkatmu kepadaku, itu maksud daripada mewafatkan di situ adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengambil, ya, Isa alaihissalam dari atas muka bumi, lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit. Jadi di situ dari apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, ketika Allah menggandengkan, ya, kata-kata inni mutawaffika dengan kata-kata warafi'uka ilayya, ini menjelaskan bahwasanya, ya, makna mutawaffika ay qabiduka, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengambil Isa alaihissalam dari atas muka bumi dan kemudian mengangkatnya ke langit, ya. Yang kemudian nanti, ya, sebagaimana kita akan dapatkan bahwa Isa alaihissalam setelah itu akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dari langit ke atas muka bumi, ya, pada waktu yang nanti kita akan jelaskan, ya, yaitu setelah kemunculan Dajjal. Dan bahwa berdasarkan hadis-hadis yang mutawatir yang berbicara tentang Isa alaihissalam ini, ya, nanti kita akan dapati bahwa Isa alaihissalam akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal, ya, dan juga akan menghancurkan salib-salib, ya, membunuh babi-babi dan kemudian meletakkan jizyah. Maksudnya di situ adalah meniadakan jizyah. Dengan kata lain, tidak akan menerima jizyah, ya, sebab saat itu Isa alaihissalam akan memerangi, ya, orang-orang kafir bersama kaum muslimin, ya, di mana tidak ada lagi di sana, ya, jizyah yang diterima oleh Isa alaihissalam, ya, dari orang-orang kafir. Dan dengan kemunculan ataupun dengan turunnya Isa alaihissalam ini, ya, itu kemudian tidak akan ada lagi di sana agama yang diterima, ya, kecuali Islam. Ya, maka di situ Isa alaihissalam tidak akan lagi menerima kecuali Islam, atau di situ, ya, dibunuh, ya, bagi orang yang tidak mau menerima Islam. Ya, itulah yang nanti akan dilakukan oleh Isa alaihissalam. Ya, dan intinya di situ bahwa dari ayat yang tadi disampaikan terakhir, ya, bahwa pada kenyataannya nanti berita itu menjelaskan bahwa tidak ada satupun dari ahli kitab, semua ahli kitab akan beriman kepada Isa alaihissalam. Itu beberapa ayat yang bisa kita sampaikan, ya, ataupun yang menjadi dalil tentang turunnya Isa alaihissalam. Kemudian yang berikutnya adalah dalil-dalil daripada sunnah, yaitu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Maka di sana banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang turunnya Isa alaihissalam yang secara keseluruhan, ya, mencapai kepada derajat mutawatir. Ya, walaupun di sana ada hadis-hadis yang lemah, namun di antaranya di situ bahwa hadis-hadis yang lemah ini bisa terangkat, ya, derajatnya, ya, karena kelemahannya tidaklah berat, ya, ataupun kelemahannya ringan. Di antara hadis-hadis yang bisa kita bawakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini tentang turunnya Isa alaihissalam, yang pertama adalah hadis yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadun walladhi nafsi biyadih la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla fayaksirus saliba wa yaqtulul khinzir wa yad'ul jizyata la yaqbaluha min kafirin wa yafidul malu hatta la yaqbaluhu ahad hatta la yaqbalahu ahadun hatta takuna sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha." Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh hampir saja akan keluar ataupun akan turun di tengah-tengah kalian Ibnu Maryam sebagai, ya, hakim yang adil, sebagai hakim yang adil memutuskan perkara di antara manusia dengan adil, lalu menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi, meletakkan jizyah. Jizyah yaitu semacam upeti yang diserahkan oleh orang kafir kepada kaum muslimin dalam rangka di situ untuk, ya, mendapatkan perlindungan keamanan dari kaum muslimin. Maka di situ Isa alaihissalam tidak akan menerima lagi jizyah dari orang kafir. Ya, karena di situ Isa alaihissalam akan menyeru semua, ya, kepada Islam. Ya, akan menyeru mereka kepada Islam. Maka di sana tidak ada lagi pilihan jizyah. Yang ada adalah, ya, pilihan menerima Islam atau akan diperangi dan dibunuh. Dan pada saat itu harta akan berlimpah. Dan saking berlimpahnya tidak ada lagi seorang pun yang mau menerima kalau ada yang ingin bersedekah. Sampai-sampai di situ satu sajadah, satu sujud yang dilakukan oleh seseorang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala dalam sahihnya masing-masing. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, setelah menuturkan hadis tersebut, beliau mengatakan, Iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bacakan sebelumnya, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab melainkan sungguh mereka benar-benar akan beriman kepadanya, yaitu kepada Isa alaihissalam sebelum wafatnya. Dan pada hari kiamat beliau yaitu Isa alaihissalam akan menjadi saksi atas mereka. Hadis yang lainnya yaitu dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Masih akan tetap ada sekelompok dari umatku yang mereka itu berperang, berjuang di atas kebenaran, di mana mereka akan mendapatkan kemenangan hingga hari kiamat. Kemudian Nabi melanjutkan perkataannya, fayanzilu Isa ibn Maryam alaihi salam, maka ya sampai nanti di akhir daripada kelompok kaum muslimin tersebut di akhir zaman nanti, yang mereka tetap terus berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran, sampai nanti turun Isa alaihi salam. Ketika Isa alaihi salam turun dan kaum muslimin melihat mereka, kaum muslimin melihat beliau, fayaqulu amiruhum, maka pemimpin atau amir kaum muslimin saat itu berkata kepada Isa alaihi salam, ta'al shalli lana, kemarilah ya, salatlah untuk kami, maksudnya ya, salatlah menjadi imam buat kami. Tetapi Isa alaihi salam kemudian mengatakan, la, tidak, inna ba'dakum ala ba'din umara, takrimatullahi lihadil ummah, sesungguhnya sebagian kalian menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Jadi Isa alaihi salam ketika diminta untuk mengimami mereka, ya, beliau menolak dan mengatakan bahwasanya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Dan itu adalah merupakan bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Ya, jadi Isa alaihi salam di situ ya, walaupun di antara tugas beliau akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya, ya, tetapi di situ ketika beliau disuruh untuk menjadi pemimpin salat atau menjadi imam buat kaum muslimin, beliau menolak, dan di situ beliau menunjukkan tentang keutamaan umat ini, ya, bahwasanya umat ini sebagiannya menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian di antaranya juga adalah hadis yang dituturkan pula oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ummatuhum syatta wa dinuhum wahid. Wa inni awlan nasi bi Isa ibn Maryam, li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun, wa innahu nazilun. Fa idza ra'aytumuhu fa'rifuhu, rajulun marbu'un ila al-humrati wal bayad, 'alayhi thawban mumassaran, ka'annahu ka'anna ra'sahu yaqturu wa illam yusibhu balalun. Fayadukku as-saliba wa yaqtulu al-khinzira wa yad'u al-jizyata wa yad'u an-nasa ila al-islam wa yuhliku Allahu fi zamanihi al-milala kullaha illa al-islam wa yuhliku Allahu fi zamanihi al-masih ad-dajjal thumma taqa'u al-amanatu 'ala al-ard hatta tarta'a al-usudu ma'al ibli wan-nimaru ma'al baqari wadh-dhi'abu ma'al ghanami wa yal'abu sibyanu bil-hayyati la tadurruhum fayamkuthu 40 sanah ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. hadis ini, ya, di dalamnya Nabi SAW menceritakan bahwa para nabi itu adalah saudara satu ayah, berbeda ibu. Ya, ibunya berbeda, ibu mereka berbeda, tetapi ya induknya ayahnya satu. Dan di situ Nabi SAW mengungkapkan, ya, ummatuhum syatta wa dinuhum wahid. Maksudnya di situ bahwa para nabi itu, ya, walaupun dalam hal perincian syariatnya itu berbeda, ya, tetapi di situ agama mereka induknya satu, yaitu agama tauhid. Ya, mengajarkan, ya, manusia ataupun mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, dan meninggalkan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah, ya, bahwa walaupun masing-masing yang memiliki syariat yang berbeda-beda dalam hal perincian, ya, perinciannya, tetapi di situ induk agama mereka adalah satu, yaitu Tauhidullah Azza wa Jal. Kemudian Nabi mengatakan, "Nah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam karena, ya, tidak ada antaraku dengannya seorang nabi pun." Jadi di sana antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu tidak ada nabi yang lain. Ya, maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya ini adalah yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Wa innahu nazilun, dan bahwasanya dia akan turun. Ya, bahwasanya dia nanti akan turun. Ya, jadi ini Nabi sallallahu mengatakan di masa beliau masih hidup, beliau mengatakan kepada para sahabat bahwasanya dia nanti akan turun. Ya, lalu mengatakan, ya, kepada kita semua, fa idza ra'aitumuhu fa'rifuh. Maka apabila kalian melihatnya, ketahuilah bahwasannya dia adalah seorang laki-laki yang sedang perawakannya, tidak tinggi, tidak pula pendek. Ya, warna kulitnya, ya, di situ putih kemerahan, dan dia memakai dua kain ataupun dua pakaian yang ada sedikit warna kuningnya. Seolah-olah di situ rambutnya menetes, walaupun tidak dibasahi oleh air, walaupun tidak terbasahi oleh air, tapi seolah-olah di situ rambutnya menetes. Ya, jadi di situ digambarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di sana ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa bentuk, ya, ataupun istilahnya rambut daripada Isa alaihi salam itu, ya, ikal. Ya, dan di situ menggantung, ya, turun menggantung seperti seolah-olah, ya, rambut tersebut menetes, ya, meneteskan air, ya, walaupun tidak basah. Lalu kemudian beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi-babi. Ya, kemudian meletakkan jizyah, maksudnya di situ tidak akan menerima lagi jizyah, menyeru manusia kepada Islam. Ya, perhatikan di sini bahwa Isa alaihissalam nanti akan, ya, menjadi salah satu dai, ya, menyeru kepada Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala di masa beliau nanti, ya, akan menghancurkan semua agama, semua ajaran kecuali Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala pun akan membinasakan, ya, di masa Isa alaihi salam Allah akan membinasakan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian setelah itu nanti akan, ya, timbullah keamanan di atas muka bumi sampai-sampai saking amannya di situ, ya, berbaur di situ antara singa-singa dengan unta-unta, ya, sama-sama cari makan sendiri-sendiri. Ya, wanimaru ma'al baqar, begitu pula di situ harimau-harimau bisa berkumpul berbaur dengan sapi-sapi, serigala-serigala bisa berbaur dengan kambing-kambing. Ya, dan bahkan di situ anak-anak kecil akan bermain-main dengan ular-ular yang itu tidak akan membahayakan mereka. Dan kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Isa AS akan tinggal di atas muka bumi selama 40 tahun. Kemudian setelah itu beliau wafat dan kaum muslimin akan menyalatinya. Dan di sana banyak hadis-hadis yang lain yang berbicara, ya, dan itu yang tadi, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, menjelaskan, ya, banyak hal. Hadis tersebut diriwayatkannya oleh Al-Imam Ahmad, ya, dan yang lain-lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Zakir rahimahullah ta'ala. Ya, dan itu memberikan banyak penjelasan kepada kita, ya, tentang bagaimana nanti turunnya Isa alaihissalam, ya, termasuk di situ tentang sifat fisiknya, ya, dan bagaimana keadaan, ya, situasi di masa beliau alaihissalam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di situ beliau memberikan komentar, ya, terkait dengan hadis-hadis yang berbicara atau yang menceritakan tentang turunnya Isa alaihissalam ini. Beliau mengatakan bahwasanya hadis-hadis ini semuanya adalah hadis-hadis mutawatir, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh banyak para sahabat, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Abi Al-As, ya, An-Nawas bin Sam'an, Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, Mujammah bin Jariyah, Abi Sarihah, Hudzaifah Ibn Usaid radhiyallahu anhum, ya, ajma'in, ya, maka itu adalah di antara sahabat-sahabat yang meriwayatkan dari Nabi SAW tentang turunnya Isa alaihissalam, yang mana di dalamnya, di dalam hadis-hadis tersebut ada petunjuk, ya, tentang bagaimana turunnya, ya, cara turunnya Isa alaihissalam, ya, di mana tempat turunnya beliau, ya, di mana di sana dijelaskan bahwasanya beliau nanti akan turun di di Damaskus, ya, di negeri Syam, ya, yaitu turunnya adalah di dekat menara putih yang ada di sebelah timur Dimashq ataupun Damaskus, ya, atau di sana dijelaskan bahwa maksudnya adalah, ya, turunnya adalah di sebelah timur di Masjid Jami', ya, Damaskus. Dan bahwasannya, ya, beliau turunnya itu adalah ketika telah diikomati salat subuh, ya, untuk kaum muslimin. Ya, dan di sana banyak hal-hal yang lainnya yang diceritakan, ya, sebagaimana sudah kita dengarkan dalam beberapa hadis tadi, ya, bahwasannya Isa alaihi salam akan membunuh babi-babi, ya, menghancurkan salib, ya, dan di situ meletakkan jizyah, dalam artian di situ tidak akan lagi menerima, ya, jizyah dari orang kafir karena mereka disuruh, ya, menerima Islam, ataukah di situ kalau tidak maka akan diperangi dan dibunuh, ya. Ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sudah kita bawakan sebagiannya. Dan itu semuanya menunjukkan tentang bahwa hadis-hadis ini, ya, tidaklah bisa dilakukan lagi tentang kebenaran berita mengenai turunnya Isa alaihissalam, dan bahwasanya beliau akan turun, ya, ketika hari kiamat sudah semakin dekat, ya. Dan telah dijelaskan oleh para ulama, ya, akan kesepakatan, ya, umat Islam mengenai turunnya Isa alaihissalam, ya, kecuali mereka-mereka yang dikenal sebagai orang-orang ahli filsafat, orang-orang yang mulhid, orang-orang ateis, yang mana tentunya di situ mereka tidak bisa dipegang, ya, jadi tidak bisa kita pegang perkataan mereka yang menyelisihi apa yang telah disepakati oleh umat ini, ya, tentang turunnya Isa alaihissalam yang nanti akan berhukum, ya, dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau di situ nanti ketika turun tidaklah turun dengan membawa syariat yang baru, ya, yang berbeda dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi di situ beliau akan turun dan mengadili manusia, menghukum manusia dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenai ciri-ciri fisik tadi sudah kita sebutkan ya, dalam sebagiannya ya, dalam riwayat yang sudah kita bacakan ya, dalam hadis-hadis tadi. Dan di sana ada penjelasan tambahan dari beberapa riwayat yang lainnya ya, seperti dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ya, dan juga dari hadis Abu Hurairah yang sudah kita bawakan, bahwa di antara ciri-ciri fisik daripada Isa alaihissalam itu ya, selain tadi dikatakan bahwa beliau itu memiliki perawakan yang sedang, yang tidaklah tinggi, tidak pula pendek ya, kemudian juga rambutnya ikal ya, dan warna kulitnya itu adalah putih kemerahan. Kemudian di situ juga disebutkan dalam riwayat ya, tentang lapangnya dada ya, jadi di situ memiliki dada yang bidang ya, dan bahwasanya Nabi SAW di situ menyebutkan bahwa sifat fisiknya Isa alaihissalam itu mirip ya dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu taala anhu. Ya, seperti dalam hal ini dijelaskan ya, di antaranya dalam hadis Ibnu Abbas sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah SAW, mengatakan bahwa ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim ya. Lalu setelah itu beliau menjelaskan ya, ini dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW ya, di mana kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjumpai ataupun menemui Isa alaihi salam ya, fa amma Isa fa ahmar ja'dun 'aridus sadr ya, adapun Isa alaihi salam maka di situ beliau memiliki ya warna kulit tubuh yang putih kemerahan ya, dan juga rambutnya ikal serta memiliki dada yang bidang. Ya, kemudian hadis dari Ibnu Mas dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya, juga menjelaskan ya, di antaranya di sana bahwa beliau adalah rajulun marbu' ya, seorang laki-laki yang sedang, yang tidak tinggi ya, tidak pula pendek ya, ilal humrati wal bayat, warna kulitnya di situ ya, antara kemerahan dan putih ya, dan di sana ada beberapa sifat-sifat yang lainnya ya, bahwasanya beliau ketika turun nanti ya, mengenakan dua pakaian yang ataupun dua kain yang di situ berwarna ya, di antaranya memiliki warna kekuningan ya, dan juga rambutnya ya, sepertinya meneteskan air walaupun di situ tidak basah ya, dan seterusnya. Juga hadis dari Jabir ya, Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yang juga sudah kita bacakan, di mana di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya menyebut bahwa aku melihat Isa bin Maryam ini ya, dia itu lebih dekat ya, ataupun lebih menyerupai kepada Urwah bin Mas'ud ya, yaitu Al-Thaqafi sebagaimana sudah kita sampaikan tadi. Ya, jadi antara para sahabat di sana ada yang diserupakan oleh Nabi Sallam tentang sifat fisiknya dengan Isa alaihissalam. Adapun tempat turunnya, ya sebagaimana sudah kita singgung, bahwa beliau akan turun di situ di dekat menara putih yang ada di sebelah timur Damaskus. Ya, dan di sana dijelaskan bahwa maksudnya adalah ya, di sebelah timur dari Masjid Jami' Damaskus. Di mana ketika turun di situ beliau alaihissalam ketika turun di situ meletakkan kedua ya telapak tangannya di sayap-sayap dua malaikat. Jadi beliau di situ turun ya, dengan dipandu oleh dua malaikat ya, dengan sayap-sayap mereka. Ya, sementara di situ Nabi Isa alaihissalam ya, pada saat turunnya di situ beliau ya mengenakan dua pakaian ya, ataupun dua kain yang sudah di seperti kain yang sudah dicelup ya dengan warna kekuningan. Ya, dan kemerahan ya, warna kuning dan merah antara itu. Dan ketika turun di situ beliau pada saat sudah diikomati sholat fajar ataupun sholat subuh ya, itu di saat-saat kaum muslimin sudah bersiap-siap ingin sholat. Dan di mana imam mereka, imam kaum muslimin saat itu ya, dalam sebagian riwayat mundur ya, ketika melihat Nabi Isa alaihi salam mundur ya, lalu menyodorkan Isa alaihi salam untuk maju menjadi imam mereka ya. Dan sebagaimana kita ketahui ya dari penjelasan terdahulu tentang Imam Mahdi, maka di sana ya bahwa riwayat-riwayat yang ada menjelaskan bahwa dimungkinkan pemimpin kaum muslimin saat itu tidak lain adalah Al-Imam Al-Mahdi ya, yang kemudian di situ ketika Isa alaihissalam disodorkan untuk menjadi imam ya, tetapi Isa alaihissalam menolak ya, dan dibiarkanlah di situ Imam Mahdi yang menjadi pemimpin salat bagi kaum muslimin. Dan sementara Isa alaihissalam ya bersaf bersama kaum muslimin yang lain ya di belakang pemimpin kaum muslimin, yaitu Al-Imam Al-Mahdi saat itu. Dan itu diantaranya dijelaskan ya pula tentang Isa alaihissalam yang tadi sudah kita jelaskan, itu adalah dari sahabat Nawas ibn Sam'an ya, riwayatnya ya dituturkan oleh sahabat yang mulia Nawas ibn Sam'an ya, dari apa yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu bahwa Isa alaihissalam akan turun di dekat Menara Putih di sebelah timur Damaskus ya, ataupun yang lebih tepatnya adalah di sebelah timur Masjid Damaskus ya. Dan tadi ya dikatakan bahwa beliau di situ turunnya ya dengan mengenakan dua pakaian yang berwarna ya, di sana ada warna kekuningannya. Dan ketika turun sambil meletakkan di situ kedua telapak tangan beliau ya di antara ya, ataupun pada sayap-sayap dua malaikat, di mana di situ idza ta'ta'a ra'suhu qatara ya, di mana disifatkan pula bahwa ketika beliau menundukkan kepalanya maka hujan turun. Wa idza rafa'ahu tahaddaru minhu jimanun ya, ataupun jumanun kallu'lu'i. Dan apabila di situ beliau mengangkat ataupun mengangkat kepalanya ya, atau menengadahkan kepalanya, maka di situ ya berjatuhanlah ataupun berguguranlah yakni permata-permata ya, ataupun intan-intan ya, bagaikan mutiara-mutiara. Nah, kemudian di situ fala yahillu likafirin yajidu nafasahu illamat. Kemudian dijelaskan bahwasanya tidaklah ya ada seorang kafir pun yang mendapati nafasnya Isa alaihissalam ya, melainkan dia akan mati. Sementara nafasnya itu wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafu, sementara di situ nafasnya ya beliau itu berakhir ya sejauh mata memandang ya, sejauh di situ pandangannya. Sampai kemudian di situ Isa alaihissalam nanti mengejar Dajjal dan mendapatinya di dekat pintu Lut. Ya, kemudian setelah itu Isa alaihissalam membunuh Dajjal di sana. Ya, kemudian setelah itu akan datang satu kaum ataupun Isa alaihissalam mendatangi suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari Dajjal. Ya, dari fitnahnya Dajjal. Kemudian di situ Nabi Isa alaihissalam akan mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan kepada mereka tentang kedudukan mereka nanti di surga. Ya, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, kemudian dijelaskan intinya di situ dari riwayat-riwayat yang ada tentang masalah tempat turunnya Isa alaihissalam ini, sebagaimana di ditegaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang paling masyhur ya tentang tempat turunnya Isa alaihissalam yaitu adalah ya di dekat Menara Putih ya di sebelah timur Damaskus. Dan beliau di situ menjelaskan bahwa saya melihat di sebagian kitab-kitab ya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu ya turunnya di dekat Menara Putih di sebelah timur ya Masjid Jami' Damaskus. Ya, dan barangkali inilah yang riwayat yang terpelihara ya, maksudnya adalah riwayat yang bisa diterima ya tentang tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi itu yang paling layak dan paling pantas kata beliau di akhir ucapan beliau. Dan itu juga disampaikan pula oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di negeri Syam ya di akhir zaman nanti, dan beliau adalah orang yang dahulu telah memberitakan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu turun, ketika turun nanti akan berhukum dengan hukumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan beberapa hal yang lainnya yang sudah kita jelaskan ya dari apa yang akan diperbuat atau yang dilakukan oleh Isa alaihissalam ketika turunnya nanti. Adapun tentang masalah masa tinggalnya Isa alaihissalam di atas muka bumi, di sana sebagaimana dalam riwayat Muslim dijelaskan bahwa beliau akan tinggal di atas muka bumi selama 40 tahun. Ya. Selama 40 tahun. Tapi di sana ada sebuah riwayat yang datang dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi SAW di sana pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Isa alaihissalam ya, atau Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Isa alaihissalam, lalu kemudian Nabi menjelaskan bahwa Isa alaihissalam itu akan tinggal bersama manusia selama 7 tahun. Ya, selama 7 tahun. Ya. Jadi itu hadis yang berasal dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Lalu bagaimana di situ apa namanya? Mengkorelasikan di antara dua hadis ini? Maka di sana para ulama menjelaskannya ya, namun dari seluruh apa yang dijelaskan oleh para ulama ya, kesimpulannya ya bahwa yang rajih ya, yang rajih adalah riwayat yang menyebutkan tentang 40 tahun ya masa tinggalnya Nabi Isa alaihissalam di atas muka bumi, itulah yang mu'tamadah, itulah yang bisa dipegang, karena itulah merupakan riwayat yang paling banyak ya, yang paling banyak yaitu menyebutkan bahwasanya beliau Isa alaihissalam akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun ya. Jadi dari apa namanya? Dari turunnya akan tinggal ya di atas muka bumi ini selama 40 tahun ya, sebagaimana diisyaratkan oleh ya, para ulama di antaranya oleh As-Safarini. Namun di situ 40 tahun ini sepertinya begitu cepat ya berlalu, sehingga seolah-olah hanya seperti 7 tahun saja. Ya, itu untuk menggabungkan ya dengan riwayat yang menyebutkan 7 tahun. Dan di sana ada sebuah riwayat yang datang dari Abad bin Humaid ya dalam Musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, bahwasanya Isa alaihissalam itu adalah merupakan ya akan menjadi tanda tentang dekatnya hari kiamat, yang kemudian ditafsirkan oleh Abu Hurairah bahwasanya itu adalah kemunculan Isa alaihissalam, yang bahwasanya Isa alaihissalam itu akan tinggal di atas muka bumi ini selama 40 tahun, tetapi wa takunu tilkal arba'una ka arba'is sinin, tetapi di situ 40 tahun itu berjalan begitu cepat sehingga seolah-olah seperti 4 tahun saja. Ya. Yahujju wa ya'tamir, dan Nabi Isa alaihissalam nanti akan berhaji dan berumrah. Ya, di antaranya. Jadi di situ barangkali maksud daripada riwayat yang menyebutkan 7 tahun yaitu menunjukkan bahwa 40 tahun itu ya begitu cepat ya berjalan dan berlalu ya sehingga seolah-olah hanya seperti 7 tahun saja. Jadi intinya di situ bahwa kita menegaskan di akhir perjumpaan kita ya pada pagi hari ini bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa itu ya dikategorikan ya sudah mencapai kepada derajat mutawatir yang tidak lagi kita ragukan tentang kebenarannya ya, dan bahwasanya apa-apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya hadis yang berbicara tentang turunnya Isa alaihissalam itu adalah hadis ahad ya, dengan di situ kemudian maksud bahwasanya mereka akan menolak hadis ahad tersebut ya, walaupun di situ sebenarnya bahwa mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan hadis ahad ya, apabila di situ hadis ini sahih maka itu wajib untuk diterima, dan walaupun itu berbicara tentang akidah maka ya wajib untuk diimani ya, itu mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah ya, tidak sebagaimana hanya mazhabnya orang-orang Mu'tazilah yang di situ menolak hadis ahad ya, apalagi di situ terkait dengan masalah akidah kata mereka ya, maka di situ hadis ini ya, hadis ahad ini tidak bisa diterima. Ya, tetapi di situ kalau kita memperhatikan pendapat-pendapat ya para ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya mereka di situ menyatakan bahwa hadis ahad itu selama itu sahih ya, maka wajib untuk diterima dan diimani walaupun itu dalam bab akidah. Karena ya, kalau kita perhatikan Nabi SAW dahulu ketika mengirim para sahabat ke berbagai negeri ya, beliau di situ mengirim ya, satu orang ke negeri-negeri ke negeri-negeri kaum muslimin ataupun ke negeri-negeri yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin tersebut dalam rangka untuk mengajarkan ya Islam, dalam rangka untuk mengajarkan di situ petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka di situ sebagaimana telah ditegaskan oleh banyak para ulama ya, tentang bahwasannya hadis ahad itu menjadi hujah ya selama datang dari jalur yang sahih ya. Jadi kalaupun dikatakan bahwasannya hadis-hadis yang berbicara tentang turunnya Isa alaihissalam itu adalah hadis ahad ya, tetapi ya dia adalah sahih dan kita wajib untuk menerima dan mengimaninya ya, walaupun pada kenyataannya bahwa ya hadis-hadis yang berbicara tentang turunnya Isa alaihissalam itu ya sampai kepada derajat mutawatir ya, sampai kepada derajat mutawatir. Itu barangkali beberapa hal yang bisa kita bicarakan ya seputar turunnya Isa alaihissalam dan menyinggung beberapa hal yang nanti akan dilakukan oleh Isa alaihissalam, dan kita akan menutup materi kita ya di perjumpaan kita di pagi hari ini, karena kita masih akan di situ menjawab ya beberapa pertanyaan yang telah masuk ya di hadapan kami melalui pesan singkat ya. Kita tutup terlebih dahulu ya materinya, wallahu taala alam, dan langsung saja setelah itu kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang hadir ya di hadapan kami. Yang pertama sekali datang dari Saudara Imam ya di Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kapan turunnya Nabi Isa Al-Masih itu, Ustaz? Dan apakah pada zaman itu seluruh kaum muslimin masih hidup? Baik. Berkenaan dengan kapan persisnya ya, di sana tidak disebutkan mengenai tanggalnya, kemudian mengenai bulannya dan tahunnya ya, tetapi di situ Nabi SAW hanya memberitakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu akan turun di akhir zaman dan akan menjadi pertanda semakin begitu dekatnya hari kiamat ya, dan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam turun itu setelah ya kemunculan Dajjal setelah kemunculan Dajjal, ya, karena di situ di antara salah satu tugasnya Isa alaihissalam nanti, ya, adalah membunuh Dajjal itu. Ya, dan diceritakan tentang bahwasannya Nabi Isa alaihissalam ketika turun, sementara kaum muslimin sudah akan menunaikan sholat subuh, ya, setelah itu, setelah selesai sholat, kemudian Nabi Isa alaihissalam, ya, memerintahkan kaum muslimin untuk membuka, ya, pintu pintu yang ada di Jami', ya, Damaskus, ya, kemudian setelah itu, atau pintu gerbang, ya, pintu gerbang di situ yang menghalangi antara kaum muslimin dengan Dajjal, ya, bersama pasukannya dari orang-orang Yahudi, ya, kemudian setelah itu Isa alaihissalam memerintahkan kaum muslimin untuk membukakan pintu. Ketika dibukakan pintunya, maka terlihatlah Dajjal, dan ketika Dajjal melihat Isa alaihissalam, ya, tiba-tiba di situ Dajjal, ya, seolah-olah lebur bagaikan garam yang lebur di air. Ya, setelah itu dia pun lari ketakutan. Ya, kabur. Ya, kemudian di situ Nabi Isa alaihissalam dan beserta kaum muslimin, ya, mengejar Dajjal, dan pasukan Dajjal, ya, dari orang-orang Yahudi juga kabur lari terbirit-birit. Ya, mereka mencari tempat-tempat untuk berlindung. Ya, sementara Nabi Isa alaihissalam mengejar Dajjal dan sampai menjumpainya di dekat pintu Lud, ya, dan kemudian membunuhnya di sana dengan tombaknya, ya, dan diceritakan di sana bahwa kalaulah Dajjal itu dibiarkan, ya, tidak dikejar, ya, maka di situ Dajjal benar-benar akan lebur bagaikan tadi itu, bagaikan garam lebur di air. Artinya di situ kalau dibiarkan dia akan mati dengan sendirinya. Tetapi di situ Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin menunjukkan dan hikmahnya di situ bahwa, ya, Isa alaihissalam kemudian membunuh dengan tombaknya, ya, dengan tombak pendeknya di situ membunuh Dajjal. Nah, setelah itu kemudian ingin menunjukkan, ya, menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala di situ ingin menunjukkan kepada manusia, ya, bahwa Dajjal ini, ya, bisa dibunuh, ya, dan juga di situ sebagai bentuk penghinaan, ya, kepada Dajjal ini, ya, karena di situ kemudian Nabi Isa alaihissalam akan menunjukkan darah Dajjal itu, ya, di hadapan manusia, ya, khususnya di situ lah kepada, ya, di hadapan kaum muslimin. Ya, jadi sementara orang-orang Yahudi di situ akan mencari perlindungan di setiap apa saja di situ benda-benda yang bisa dijadikan tempat berlindung, baik itu batu, pohon-pohonan, ya, ataupun tembok, ya. Ya, apa saja di situ termasuk hewan-hewan, ya, itu dijadikan oleh mereka untuk berlindung, ya, tetapi di sana tidak ada satupun bebatuan, tidak ada satupun pepohonan, ya, ataupun di situ tembok, ya, ataupun di situ hewan-hewan. Melainkan semua mereka nanti akan bicara, ya, dan memanggil-manggil setiap pasukan kaum muslimin, ya, memanggil-manggil, wahai Abdullah, wahai muslim, di belakangku ada Yahudi, maka bunuhlah, ya, kecuali di situ satu jenis pohon yang tidak akan berbicara, yaitu yang disebut dengan pohon ghorqod atau ghorqodah, ya, inilah pohon yang istilahnya dikatakan oleh Nabi SAW tidak akan berbicara sebagaimana hanya pohon-pohon yang lain yang berbicara dan menjelaskan bahwasanya di baliknya itu ada, ya, di sebaliknya perlindung seorang Yahudi dan memerintahkan seorang Muslim yang di situ yang ada untuk membunuhnya. Nah, jadi intinya di situ bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam turun, ya, di sana beliau turun di tengah-tengah kaum Muslimin, yaitu langsung turun dan istilahnya bergabung dengan kaum Muslimin. Ya, adapun di situ yang dimaksud apakah seluruh kaum muslimin masih hidup? Wallahu ta'ala, yang jelas di situ bahwa saat itu kaum muslimin mereka berada, ya, bersama dengan imam mereka yaitu Al-Mahdi. Ya, Al-Imamul Mahdi yang sudah kita jelaskan, ya, pada kesempatan yang terdahulu. Ya, adapun tentang masalah persisnya, kapannya, tanggal, ya bulan dan tahunnya kita tidak tahu ya, karena memang tidak datang penjelasannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja di sana dari apa yang dijelaskan, beliau akan turun di akhir zaman menjelang dekatnya hari kiamat. Nah, wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya datang dari Busri di Padang Lawas, ya, yang menanyakan bagaimana keadaan umat Islam pada saat turunnya Isa alaihissalam. Jadi di situ, sebagaimana sudah kita paparkan ya sebagiannya, bahwa kaum muslimin sebelum turunnya Isa alaihissalam, ya, jadi kaum muslimin itu kan kemudian ketika munculnya Dajjal itu kan ya akan berhadapan dengan Dajjal dan pasukannya. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain ya bahwa dijelaskan seolah-olah kaum muslimin itu dalam keadaan terdesak. Ya. Sehingga di situ kemudian kaum muslimin di situ berada di balik benteng ya di Damaskus itu ya, dan kaum muslimin sholat di Masjid Jami' Damaskus ya, dan dengan imam mereka yaitu Imam Mahdi ya, kemudian di situ turun Isa alaihissalam ya, barulah kemudian ketika Isa alaihissalam turun di tengah-tengah mereka setelah sholat bersama mereka, kemudian memerintahkan agar pintu dibukakan ya, dan ternyata di situ ketika pintu dibuka di baliknya ada Dajjal ya. Tadi sudah kita jelaskan ya bagaimana kemudian akhirnya kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Jadi ini hadis-hadis yang berbicara tentang bahwa nanti ya kaum muslimin itu akan jaya ya, itu menunjukkan bahwa ya bahwa umat Islam nanti akan betul-betul jaya. Ya, umat Islam akan betul-betul jaya, dan sudah kita jelaskan tadi ya dalam menjawab dalam ketika menjelaskan ya pertanyaan yang pertama. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari pemirsa yang tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana ciri-ciri Imam Mahdi pemimpin umat Islam yang bersama Nabi Isa melawan Dajjal? Mohon penjelasannya. Ya, kita sudah jelaskan ya di sana pada kesempatan yang lalu ya, sebenarnya pertemuan yang lalu ya, bahwa Imam Mahdi ini memiliki nama ya sama seperti nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memiliki nama ayah yang sama dengan nama ayah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di situ bahwa sosok daripada Imam Mahdi ini adalah sosok yang nyata. Ya, sosok yang nyata dan akan menjadi pemimpin bagi umat Islam, dan dijelaskan dalam sebagian riwayat bahwasanya dia nanti akan dibaiat ya di dekat Ka'bah ataupun di Masjidil Haram ya, dan hal-hal yang lain yang sudah kita jelaskan ya, bahwasanya Imam Mahdi ini akan memimpin umat ya dengan keadilan ya. Jadi di sana tidak ada seorang pun yang istilahnya dihukumi dengan kezoliman ya, semua akan dihukumi dengan keadilan ya, dia akan menjadi pemimpin yang adil bagi umat Islam. Dan setelahnya di situ akan berhadapan ya dengan Dajjal, sampai kemudian di situ nanti berkumpul ataupun istilahnya di negeri Syam ya, kaum muslimin bersama Imam Mahdi ini, dan kemudian sampailah turunnya Isa alaihissalam ya, kemudian akan Isa alaihissalam bergabung dengan kaum muslimin untuk melawan Dajjal dan pasukannya ya, sampai Isa alaihissalam berhasil membunuh Dajjal. Ada pertanyaan di situ menyinggung tentang kelompok ya, satu kelompok yang dikenal sebagai kelompok Al-Qaeda. Sebagian saudara kita menganggap bahwa pasukan Al-Qaeda ataupun Al-Qaeda yang sekarang sedang berperang melawan kekuasaan Amerika dan Barat merupakan pasukan Imam Mahdi karena ciri-cirinya mirip yang diceritakan oleh hadis Nabi. Benarkah demikian? Ya, di situ kita tidak bisa memastikan ya. Pertama ya, bahwasanya yang jelas bahwa Imam Mahdi itu sudah dijelaskan tentang sifat-sifatnya, ya, oleh Nabi SAW. Ya, dan kita lihat saja di situ, apakah memang di sana ada yang memiliki ciri sebagaimana ataupun sifat-sifat sebagaimana halnya sifatnya Al-Mahdi, ya. Dan juga bagaimana tentang keadaan kaum muslimin yang saat itu mereka akan bertamasuk dengan sunnah, ya, Rasulullah SAW, dan itu akan menjadi salah satu sebab yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekuatan kepada mereka, ya. Adapun di situ dikait-kaitkan dengan kondisi seperti sekarang, ya, kita tidak bisa, ya, di apa yang diceritakan oleh Nabi SAW, memang di situ menceritakan tentang keadaan akhir zaman, tetapi kapan, ya, dan bagaimana, ya, apakah di situ memang Imam Mahdi itu sudah muncul, ya, di mana dan bagaimana sifatnya, ya, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Maka itu semuanya harus diteliti, ya. Memang di situ pernah muncul, ya, bukan hanya sekarang saja fitnah yang demikian itu, ya, pernah muncul di sana di beberapa waktu yang lalu, ya, bahwasanya Imam Mahdi katanya sudah muncul, ya, dan katanya sifat-sifatnya betul-betul mirip dengan sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, tetapi ternyata di sana bahwa, ya, mereka muncul dalam keadaan membuat fitnah. Sementara kalau kita perhatikan, ya, dari hadis-hadis Nabi SAW, justru di situ bahwa kemunculan Imam Mahdi ini, ya, akan memberikan di situ ketentraman bagi kaum muslimin karena dia akan memutuskan, ya, manusia dengan adil. Memutuskan manusia dengan adil. Ya. Jadi adapun di situ yang sebagaimana ditanyakan, ya, dikait-kaitkan dengan masalah perlawanan dengan apa yang disebut dengan Amerika dan Barat, ya, sebagai pusatnya di situ kekuatan orang-orang kafir di masa sekarang ini, ya, maka kita tidak bisa, ya, walaupun kita tentu, ya, dalam ini istilahnya sebagai kaum muslimin, ya, kita tidak akan menyatakan bahwasanya kita ini loyal, ya, dengan mereka orang-orang kafir. Tidak, kita tetap bahwasanya kaum muslimin harus, ya, berbeda dengan orang-orang kafir, ya, dan bahwasanya orang kafir itu walau bagaimanapun, ya, akan menjadi musuh bagi umat Islam, ya. Hanya saja di sana kan bahwa antara orang-orang kafir dan kaum muslimin, ya, kalau di sana ada ikatan-ikatan perjanjian, ya, dan sebagainya, maka itu ikatan-ikatan perjanjian itu harus diperhatikan, ya, dan harus istilahnya di situ dilaksanakan sesuai dengan batas-batas dan garis-garis yang sesuai dengan syariat Islam, ya. Jadi ala kulli hal, keyakinan-keyakinan yang terlalu terburu-buru, ya, dalam istilahnya mengaitkan peristiwa-peristiwa yang ada sekarang, ya, dengan apa yang diceritakan oleh Nabi SAW ini barangkali, ya, dikhawatirkan masuk ke dalam bab rajmun bil ghaib, ya, di situ istilahnya meraba-raba sesuatu yang masih ghaib, ya. Jadi kita tidak bisa memastikan, ya, ala kulli hal, kalaupun nanti itu akan muncul, ya, Imam Mahdi, ya, maka kita sudah akan mendapatkan, ya, bagaimana dari cerita Nabi SAW, ya, mengenai ciri-cirinya dan sifat-sifatnya, ya, dan itu yang harus kita jadikan pegangan, ya, untuk istilahnya di situ bagaimana menerapkannya, ya, itu harus membutuhkan penjelasan dari para ulama, ya, bagaimana menerapkan hadis-hadis tentang Al-Mahdi, ya, kepada peristiwa-peristiwa yang ada sekarang ini, ya. Jadi itu supaya kita tidak jatuh ke dalam kekeliruan, ya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya datang dari HM Solihin di Majalengka. Ustadz, betulkah sebelum kiamat Islam akan menguasai dunia sekali lagi? Ya, kita sudah jelaskan tadi, ya. Sudah kita jelaskan bahwasanya sebelum akhir zaman, ya, sebelum kiamat itu ditegakkan, Islam akan menguasai, ya, akan kembali jaya, ya. Jadi terutama di situ setelah turunnya Isa alaihissalam, yang kemudian setelah itu berhasil membunuh Dajjal, ya, dan kemudian Isa alaihissalam di situ akan memerangi, ya, orang-orang kafir dan meminta mereka untuk masuk ke dalam Islam, ataukah di situ, ya, mati, ya, ataukah di situ diperangi dan dibunuh, ya, tidak lagi menerima jizyah sebagaimana sudah kita jelaskan, ya, walaupun nanti kemudian ya setelah nanti menjelang akhir kehidupan Nabi Isa alaihissalam di atas muka bumi bersama kaum muslimin, yang mana keadaan saat itu menjadi aman, tentram, ya, sampai kemudian nanti Isa alaihissalam, ya, ketika wafat, ya, ketika kemudian wafat dan kemudian setelah itu kaum muslimin dan kaum mukminin pun, ya, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkan angin yang berhembus, ya, kepada mereka, di mana di situ angin tersebut akan melintasi ketiak-ketiak mereka, ya, kaum muslimin, ya, tidak ada satupun mukmin, tidak ada satupun muslim, ataupun tidak ada satupun seseorang yang di dalam hatinya memiliki sebiji sawi keimanan, melainkan di situ akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang berhembus ini, ya, sampai kemudian tidak tersisa, ya, dari manusia melainkan apa yang disebut oleh Nabi SAW sebagai syirarun nas. Ya, kita tidak tahu di situ tentang syirarun nas di situ, ya, siapakah mereka, yang jelas bahwasanya berarti mereka yang tersisa adalah bukan orang mukmin. Ya. Yang tersisa adalah bukan orang mukmin. Ya, di setelah kaum muslimin di situ menguasai, ya, dunia, ya, di situ artinya di sana masih rupanya ada tertinggal, ya, orang-orang yang musyrik. Ya, orang-orang yang kafir. Ya. Jadi walaupun di situ Nabi Isa alaihissalam dalam ini di antaranya ketika orang-orang ahli kitab, tidak ada satupun orang ahli kitab yang di situ berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam di saat itu, melainkan mereka akan beriman dan mereka akan masuk ke dalam Islam, ya. Namun di situ bukan berarti di sana tidak ada lagi orang kafir. Ya, toh nyatanya di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hari kiamat itu kepada orang-orang yang disebut dengan syirarun nas. Ya, jadi setelah di situ setiap muslim dan setiap mukmin akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu taala alam. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan dari Ibnu Muji di Danurejan, ya. Beliau di sini menanyakan, kalau Nabi Isa turun dan memimpin dunia ini, beliau pakai bahasa apa? Kan dulu beliau hanya diutus untuk Bani Israel. Apakah pakai bahasa Hebrew, Arab, atau Inggris? Ya. Baik. Saya kira di sini bahwa melihat, ya, kepada riwayat-riwayat yang ada dan bahwasannya di situ Imam Mahdi ini adalah dari keturunan Arab, ya, dan dari keturunan Nabi Muhammad SAW, ya, dari putrinya Fatimah, yang sebagaimana sudah kita jelaskan, yaitu dari anak keturunan keturunannya Al Hasan, ya, putranya Ali bin Abi Thalib, ya, dari Fatimah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, maka di situ zahirnya menunjukkan bahwa karena pada saat Imam Mahdi itu berbicara dengan bahasa Arab dan kemudian juga dari riwayat-riwayat yang ada bahwa Isa alaihissalam berbicara dengan bahasa Arab, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya Isa alaihissalam, ya, berbicara dengan bahasa Arab, ya, dan itu tidaklah sulit, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun di situ Nabi Isa alaihissalam ketika awal kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada Bani Israel, ya, dengan menggunakan bahasa mereka, ya, tetapi di situ tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjadikan di situ Nabi Isa alaihissalam, ya, kemudian ketika turun di akhir zaman, ya, berbicara dengan bahasa Arab, ya, sebagaimana bahasa yang istilahnya kaum muslimin yang saat itu dijumpai oleh beliau di saat turunnya. Ya. Wallahu taala alam. Ya, memang di situ tidak ada penjelasan secara sharih, ya, bahwasanya beliau berbicara dengan bahasa apa, tetapi di situ dari zahir, ya, istilahnya hadis-hadis yang ada, ya, menunjukkan, ya, kepada apa yang sudah kita paparkan tadi. Nah. Pertanyaan berikutnya datang dari Julian Akbar di Curup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Ustaz, apa reaksi kaum Yahudi terhadap turunnya Nabi Isa alaihissalam? Ya, terima kasih. Sama-sama. Saudara Julian Akbar di Curup. Ya, Curup itu Bengkulu ya. Saya mau nanya di situ tentang reaksi kaum Yahudi. Nah, reaksi kaum Yahudi ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya, jadi ketika Nabi Isa alaihissalam turun dan kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk membukakan pintu, ya, kemudian di situ ternyata ada dajjal ya di balik itu, ya, kemudian ketika dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, ya, tiba-tiba di situ melebur seperti garam, ya, lebur di dalam air, kemudian dia lari. Ya, dan di saat itulah kemudian ketika dajjal itu lari, maka kaum Yahudi pun ikut lari bersamanya. Mereka pun akan ikut kabur. Ya, dan disitulah kaum muslimin bergerak ya untuk di situ mencari Yahudi dimanapun. Ya, jadi intinya di situ kan pemimpin orang-orang Yahudi pada saat itu adalah dajjal. Jadi orang-orang Yahudi berada di balik atau di belakang dajjal. Ya, ketika dajjal lari, maka mereka pun akan lari. Ya, ketika pemimpinnya lari, ya maka mereka pun akan lari dan mencari perlindungan tadi ya di setiap bebatuan, pepohonan dan yang lainnya. Ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi intinya di situ bahwasanya mereka orang-orang Yahudi ya akan merasa ketakutan. Ya, adapun di situ tentang bahwasanya mereka orang-orang Yahudi ya di saat seperti sekarang ini kita dapati sedang istilahnya mengintimidasi kaum muslimin ya, khususnya di situ kaum muslimin yang ada di Palestina ya, dan merenggut kehormatan banyak di situ dari kaum muslimin di Palestina, maka itu adalah merupakan istilahnya kondisi yang kita lihat sekarang ini. Namun kita harus bersabar dan kita mendoakan agar kaum muslimin bisa bersabar ya, dan suatu saat nanti janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya SAW akan menjadi kenyataan sebagaimana ya kita yakini dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, ada pertanyaan di sini datang dari saudara Anang Prihadi di Tarakan yang menanyakan apakah saat ini Imam Mahdi sudah lahir? Ya, maka kalau saya menjawab dalam ini, wallahu alam, ya tidak tahu kita. Ya, yang jelas di situ bahwa Nabi SAW hanya menceritakan ya tentang sifat-sifatnya bagaimana ya. Adapun tentang apakah sekarang sudah lahir ataukah belum, ya wallahualam kita tidak tahu. Ya, walaupun istilahnya di sana sebagian orang sudah ada yang meyakini bahwasanya dia sudah keluar, tapi di mana? Mana dia? Wujudnya mana? Ya, kalau dia sudah muncul tentu di situ akan menjadi satu berita yang sangat istilahnya akan tersebar begitu ya dengan istilahnya masa-masa kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Ya, tetapi di situ ya pada kenyataannya bahwa kita belum mendapatkan berita ya tentang kemunculan Imam Mahdi ini. Nah, jadi di situ sampai sekarang ya wallahu alam ya, dan kita tentunya bersabar, namun kita pun tetap harus meyakini bahwasanya dia ya Imam Mahdi ini akan muncul ya juga ya di tengah-tengah umat ini. Nah, baik, ada pertanyaan dari Ummu Zaid ya di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum barakallah. Apakah nanti Nabi Isa alaihissalam menikah ketika beliau turun ke muka bumi ini? Naam. Jadi ini pertanyaannya cukup menarik ya, namun ya sayangnya bahwa kita tidak mendapati ya dari riwayat-riwayat yang berbicara tentang turunnya Isa alaihissalam itu bahwasanya beliau menikah. Ya, jadi tidak ada di sana riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya beliau itu menikah. Maka dari zahir itu kita tidak bisa menjelaskan, ya, ya, bahwasanya beliau itu menikah atau tidak. Yang jelas kita, ya, selama itu tidak ada dalam riwayat, ya, tidak ada dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka kita tidak, ya, membicarakannya, ya. Nah, dan dohirnya di situ apa namanya dari riwayat-riwayat yang ada ya hanya menyebutkan tentang bahwasanya dengan turunnya Isa alaihissalam setelah berhasil membunuh Dajjal dan kemudian memerangi orang-orang Yahudi ya dan berhasil membunuhi setiap Yahudi yang di situ membangkang ya tidak mau menerima Islam ya maka di sana kemudian ya akan timbullah keamanan ya kenyamanan ya sebagaimana sudah kita jelaskan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, selama 40 tahun Nabi Isa alaihissalam tinggal di bumi, apa saja yang dikerjakan? Ya sudah kita jelaskan ya tadi. Jadi bahwa Nabi Isa alaihissalam di sana memiliki beberapa tugas yang penting ya. Di antaranya tadi itu membunuh Dajjal, kemudian menghancurkan setiap salib ya, kemudian membunuh babi-babi ya. Kemudian istilahnya di situ meletakkan keberlakuan jizyah ya, yakni upeti ya, tidak lagi di situ menerima upeti. Pokoknya ya, beliau di situ mengajak manusia kepada Islam ya, kalau menerima alhamdulillah, kalau tidak di situ maka tidak ada jizyah. Ya, tidak ada pilihan jizyah. Yang ada di situ Islam, menerima Islam ataukah di situ dibunuh. Ya. Nah, di situlah kemudian juga bahwa Nabi Isa alaihissalam akan menghukumi manusia dengan ya dengan keadilan. Ya dan beliau di situ menghukumi manusia dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah kita jelaskan. Ya dan itu terus berlangsung ya selama masa 40 tahun ya walaupun istilahnya di sana dari riwayat yang lain dijelaskan bahwa seolah-olah bahwa 40 tahun itu berjalan dengan cepat. Ya, berjalan dengan cepat sampai beliau kemudian wafat. Ya, dan ketika beliau wafat itu ya, beliau wafat dan disolati oleh kaum muslimin. Disolati oleh kaum muslimin kemudian dikuburkan ya oleh kaum muslimin. Ya, jadi istilahnya beliau tidak lagi diangkat ya sebagaimana ini mungkin menjawab juga pertanyaan dari saudara Nofri di Jakarta. Ya, jadi beliau tidak lagi diangkat ke langit. Ya, jadi beliau nanti akan wafat di atas muka bumi. Ya, setelah itu dimakamkan dan dikuburkan. Dan ini hikmahnya untuk memberikan penjelasan bahwasanya ya hikmahnya di situ adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita ya bahwa tidak ada seorang pun yang di situ diciptakan dari tanah ya termasuk di situ Nabi Isa alaihissalam ya, melainkan dia juga akan kembali ke tanah. Ya, melainkan dia juga akan kembali ke tanah ya sebagaimana merupakan sunnatullah azza wa jalla yang berlaku pada manusia. Ya, dan itu akan berlaku pada Nabi Isa alaihi assalam. Nah, jadi tidak lagi diangkat oleh Allah ke langit. Tentang di situ pertanyaan mengenai di mana makamnya ya nantinya kalau Nabi Isa alaihissalam itu wafat dan dikuburkan ya kita tidak dapatkan ya istilahnya di situ penjelasan ya yang jelas di situ bahwa beliau akan wafat dan kemudian disolati oleh kaum muslimin dan dikuburkan ya namun di sana memang tidak dijelaskan secara persisnya ya tentang di mana beliau akan dimakamkan adapun tentang di mana turunnya itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu dalam beberapa hadis. Nah, barangkali pertanyaan yang terakhir yang bisa kita jawab di kesempatan pagi hari berbahagia ini ya dan di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab ya mengingat waktu yang sudah terbatas yaitu pertanyaan yang terakhir dari Ahmad Mandasini di Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, kenapa hanya Nabi Isa alaihissalam yang menjadi tanda dekatnya hari kiamat, sedangkan Nabi yang lain juga banyak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas bahwa ya semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan hikmah tertentu. Ya, kenapa di situ hanya Nabi Isa alaihissalam saja? Ya, yang jelas di situ kita kan sudah dapati bahwa para nabi-nabi yang lainnya, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia-manusia yang lainnya. Ya, sebagaimana manusia yang lainnya. Sementara Nabi Isa alaihissalam di situ, ya, sebelum hari kiamat itu ketika di masa beliau hidup, yang ketika beliau berdakwah, ya, kemudian mendapatkan pertentangan dari orang-orang Yahudi, ya, sampai kemudian akhirnya, ya, beliau memang di situ terancam, ya, dibunuh oleh orang-orang Yahudi, dan kemudian orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya mereka berhasil membunuhnya dan menyalibnya, ya, tetapi di situ, ya, pada kenyataannya kan tidak, Allah Subhanahu wa taala membantah, ya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ mengangkatnya ke langit, ya, kemudian nanti akan menurunkannya kembali ke atas muka bumi di akhir zaman. Ya, jadi di situ hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya tentang terhadap manusia, ya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat apa saja, ya. Namun di situ khususnya tentang turunnya Isa alaihissalam, ya, maka itu adalah sesuai dengan apa yang telah diberitakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan sebagaimana telah diisyaratkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan beberapa ayat yang sudah kita sampaikan, ya. Jadi di sana ada hikmah-hikmah yang tertentu, ya, karena Nabi Isa alaihissalam itu belum mati sebagaimana matinya, ya, yang dialami oleh manusia pada umumnya. Jadi beliau itu masih ada di atas langit sana, ya, dan Allah akan menurunkannya pada waktunya, ya. Dan kemudian di situ, ya, akan wafat setelah beberapa lama, ya, tinggal di atas muka bumi di akhir zaman nanti, ya, kemudian akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana halnya layaknya wafatnya manusia-manusia yang lainnya, dan dikebumikan ataupun dimakamkan, ya, di dalam kuburan ataupun di tanah, ya. Jadi wallahu taala alam bisawab, dan hanya itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan bagian-bagian ini, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan, ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, ya, agar kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas Islam yang mulia ini, ya, hingga akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan dan mengamalkannya dengan wujud amal-amal saleh, ya, untuk menjadi bekal kita di hari kehidupan yang abadi nanti di akhirat, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah taala alam, kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.